Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati setiap usaha masjid Sayyidina Umar Ibn Khattab, kemudian pengerusi masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dijembau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita tentang liberal, fahaman liberal. Ada patung gambar orang mengangkat tangan ke atas menunjukkan bahawa ia bebas dari segala ikatan-ikatan, ikatan adat istiadat, ikatan agama, ikatan keyakinan. Dia bebas seperti sedia kala. Masa dia lahir dia bebas apa yang dia nak buat. Maka disebutlah patung itu liberty, sebagai simbol, sebagai wujud gambar bahawa manusia ini tidak boleh diikat oleh apapun. Ini bermuara daripada abad ke-15 di Eropa. Pada masa itu mereka diikat dengan ikatan adat yang sangat ketat. Semuanya, dari mulai adat bangsa Belanda, kemudian Jerman, kemudian England, semuanya dengan raja-raja mereka yang begitu ketat. Kemudian ditambah lagi dengan orang-orang ahli agama yang disebut dengan para pendeta. Sampai ada satu buku berjudul The Dark History of Pope, bercerita tentang bagaimana para pendeta bekerjasama dengan penguasa sementara rakyat disakiti, dizalimi dan teraniaya. Bila ada orang pelaku dosa, dia datang, maka dia mengaku dosa-dosanya dari balik tirai yang diletakkan kursi di sana, kursi iktiraf. Saya sudah lakukan buat dosa, saya sudah minum khamar, saya sudah berzina, saya sudah macam-macam dia buat. Lepas tu dia hanya diberi secarik kertas sahaja bahawa engkau sudah diampunkan segala dosamu dan engkau mesti bayar RM2 ke RM3. Lepas itu engkau tak lagi berdosa. Selepas itu engkau bersih sebersih-bersihnya. Lama-lama mereka ni berfikir, tentulah manusia yang diberi Allah Ta'ala akal, dia berfikir, oh kalau begini kedua manusia ini sedang membodohi kita. Satu dengan dalil agama, satu dengan kekuasaan. Maka dua orang ini mesti kita musnahkan, mesti kita lucut. Akhirnya pada masa yang disebut dengan masa kebangkitan, mereka sebut merasa kebangkitan sebab mereka sebelum itu tidur lelap panjang, bodoh, sampai menuliskan nama pun mereka tak boleh. Akhirnya disebutlah masa Renaissance, masa kebangkitan. Mereka lawan itu semua. Tidak ada lagi orang mati lalu akan digantikan oleh anaknya, digantikan oleh cucunya. Maka muncullah yang disebut di barat dengan kebebasan, demokrasi. Maka orang akan memilih, kamilah yang memilih. One man, one vote, one man, one choice. Maka tak ada beza antara manusia, semuanya sama. Lalu bagaimana dengan agama? Mereka pun juga memunculkan yang disebut dengan mitologi. Kata mereka ni, agama ni semuanya hanyalah mitos, hanya cerita, hanya yang ada dalam pikiran manusia saja. Maka Sigmund pun datang. Kata Sigmund, seorang pakar daripada psikologi, kata dia, sebenarnya Tuhan tak pernah mencipta manusia, tapi manusia itu sendirilah yang berangan-angan. Lalu dia berfikir saat dia sedang terpukul dengan ujian hidup yang amat sangat berat. Di tengah perenungannya dia berfikir, oh mungkin ada di sana yang maha besar yang sedang menolong aku. Akhirnya muncullah agama. Ini agama ni tak ada yang betul, ini hanyalah yang ada dalam pikiran manusia. Sebenarnya Tuhan tak pernah menciptakan, sebenarnya Tuhan itu tidak ada. yang ada hanyalah manusia yang berangan-angan tentang Tuhan. Bahwa ada di antara mereka itu yang mengatakan dulu memang Tuhan pernah ada, tapi pada akhirnya Tuhan mati. Pada abad ke-15 Eropa mereka mengaku tak bertuhan. Lalu bagaimana dengan agama? Agama hanya setakat celebrate sahaja. Merry Christmas, kemudian dalam pernikahan, kemudian hari-hari besar agama, tapi mereka tidak meyakini agama. Oleh sebab itu, maka muncullah pahaman-pahaman liberal, liberalism. Mereka membebaskan diri daripada ikatan raja, membebaskan diri daripada ikatan agama, lalu mereka hidup sebebas-bebasnya, tidak lagi ada ikatan. Nah, inilah yang berawal daripada Eropa, lalu kemudian inilah muaranya, inilah hulunya yang kemudian datang ke hilir. Bila kita pandang air sungai itu beku di hilir, maknanya ada yang beku di hulu. Jadi apa yang sampai ke negeri kita sekarang ini, bila ada orang berkata, saya tak percayalah neraka itu. Apa neraka itu? Saya tak percaya ada Tuhan. Itu sebenarnya bukanlah dari akal dia, tapi dari pembacaan dia tentang sejarah. Dia sudah terpengaruh, terperosok ke dalam pahaman liberal yang berawal dari Eropa 500 tahun yang lampau. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu akan ikut tradisi pikiran-pikiran orang-orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, awalnya sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, lama-lama sehasta demi sehasta. Awal kau ikut kecil, mula-mula kau ikut cara bagaimana dia berpakaian, bagaimana cara dia bicara, lama-lama engkau ikut sampai ke sehasta, lama-lama engkau ikut sampai pada pikiran dia. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, lubang biawak kecil tak mungkin masuk ke dalam, dan orang takkan mungkin kerana takut, kena khawatir. Tapi rupanya hatta lau dakhalu juhra dhabbin, andai mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, la dakhaltumuhu, kamu pun juga akan ikut masuk ke dalamnya. Lalu sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud cerita ini tentang orang sebelum kami, Yahudi dan Nasrani, wahai baginda Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man idan, siapa lagi kalau bukan mereka. Itu menunjukkan apa yang dicapdakan, apa yang dicakapkan Nabi 14 abad silam memanglah betul, kerana ia berbicara bukan mengikuti akal dan hatinya, tapi dia bicara wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila tajuk kita pagi menjelang siang ini tentang paham liberal, maka ini menunjukkan tentang bagaimana dunia global hari ini. Faham dulu, bila ada orang berfaham liberal untuk diri dia sahaja, dia seorang sahaja, dia dalam fikiran dia, lalu dia amalkan dalam perbuatan dia. Tapi hari ini bila ada orang berfaham liberal, dia boleh rakamkan pembicaraan dia, lalu dia share, lalu anak-anak kita menonton. Mungkin dia tak pernah jumpa, tapi itu masuk dalam fikiran dia. Orang boleh tulis fahaman ini dalam sebuah buku, lalu dia buat dalam bentuk PDF, lalu dia share, lalu semua orang boleh download dan baca itu semua. Tanpa kita sangka, anak-anak kita yang berbaju Melayu, yang bertopi, kita sangka dia Islam physically, tubuhnya, pakaiannya, tapi sebenarnya di dalam dia sudah terpengaruh dengan fahaman liberal ini. Sehingga bila kita ajak, ini adat istiadat kita bangsa Melayu, ini adalah ajaran agama kita, dalam hati dia akan berkata, ini hanyalah dongeng masa lalu sahaja, ini hanyalah mitologi, ini tak betul. Maka orang tua mesti faham, muslimin muslimat mesti mengerti keadaan ini, dari mana dia datang dan apa yang mesti kita lakukan. Oleh sebab itu, saya amat sangat merasa bahagia sebab masjid Sayyidina Umar bin Khattab ini tidak hanya membuat program untuk orang-orang tua sahaja, bahkan anak-anak muda pun dijemput hadir. bahkan ada program khas untuk mereka. Mereka diajak untuk melawat hospital, mengenalkan tentang jantung, lalu kemudian ada pula latihan bagaimana berpedang, lalu bagaimana untuk membela diri dengan karate, taekwondo dan sebagainya, sehingga mereka tidak diajak bicara Islam, kerana bila cakapkan tentang Islam, bayangan mereka tentang neraka saja. Bila diajak bicara tentang Islam, mereka tahu akhirat saja. Sebab memang agama sudah dirosakkan oleh orang liberal. Bila kamu beragama, agama hanya mengurus tiga masalah saja: lahir, nikah, mati. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Itulah agama. Bila saat itu agama dipahami sedemikian rupa, maka kita sudah mengecilkan agama. Padahal agama Islam tidaklah demikian. Agama Islam tak boleh disamakan dengan yang lain. Bila ada lalat masuk ke tempat air minum kamu, idza walaghal zubabu, kalau lalat masuk fi ina'i ahadikum, dalam cawan bejana tempat air kamu, falyughmishu, celupkanlah dia. Mengapa demikian? Fa inna fi ihda jinahihi da'an, kerana pada salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra syifaan, dan pada sayap yang lain ada penyembuh. Apa maknanya? Sedangkan lalat masuk ke tempat air minum saja diatur oleh Islam, apalagi masalah-masalah dunia. Maka Islam tak boleh disamakan dengan yang lain. Bila dulu orang dibodoh-bodohi, orang diatur sedemikian rupa, maka Islam mengajak kita sama. Dalam Islam tak ada makhluk yang suci. Ustaz tidak suci. Tak sama dengan pok yang pendeta yang boleh memberikan pengampunan dosa. Saya tak boleh mengatakan, kamu mari sini bagi wang pada saya, maka semua dosa engkau akan bersih. Siapa saya? Allah hanya suruh kita tanya pada ulama, pada Tuan Mufti. Bila tak faham agama, fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang alim, in kuntum la ta'lamun, bila kamu tak faham agama. Adapun masalah ampun dosa, maka bukan ada di tangan kuasa seorang mufti, seorang ulama, seorang alim, tapi ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh beristighfar. Man lazimal istighfar, sesiapa sahaja yang melazimkan istiqamah dalam istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, diberikan Allah dari kesempitannya itu ada kelapangan, wa min kulli hammin faraja, kesusahannya diberikan Allah kemudahan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Adapun tajuk kita pagi ini khas terkait masalah pengaruh faham liberal terhadap akidah. Terhadap politik sudah jelas. Yang awalnya syura, wa amruhum syura bainahum. Manakala Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka berkumpullah sahabat-sahabat di satu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah diambil dari kata saqaf. Saqaf artinya atap. Semacam convention hall pada masa zaman sekarang. Tanah yang lapang dan ada atapnya dari pelepah pokok kurma. Ada tanam-tanaman. Disitulah mereka berkumpul. Dan pemerintah Saudi Arabia sampai hari ini menjaga Saqifah Bani Sa'idah. Tidak boleh ada office, tidak boleh ada hotel di sana. Kita hadap ke arah kiblat, sebelah kanan Masjid Nabawi, ada Saqifah Bani Sa'idah, tempat bermusyawaratnya para sahabat Nabi. Dan mereka punya orang-orang yang akan diangkat menjadi pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagai pelanjut kenabian, la nabiyya ba'dah, tiada nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi makna khalifah adalah akan memimpin umat Islam untuk mengurus urusan orang banyak, yang disebut dengan ulil amri. Amri urusan, ulil orang yang mengurus urusan kita dalam masalah bernegara. Maka dari kalangan Ansar mengangkat Sa'ad panglima perang dari suku Aus, sedangkan dari kalangan Muhajirin ingin mengangkat bakal pemimpin adalah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kamu akan memilih siapa? Kami punya bakal pemimpin bernama Umar. Kamu pula siapa? Kami punya bakal pemimpin kami bernama Sa'ad. Kerana dua orang ini orang muda yang amat sangat hebat. Maka pada masa itu datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan hadis Al-A'immah min Quraisy. Pemimpin itu kata Nabi mustilah berasal daripada Quraisy. Maka bila dua orang ini dipertemukan, Sa'ad bukan Quraisy tapi Umar bin Khattab lah Quraisy. Lalu apakah Sa'ad dan orang Madinah tidak dipakai? Minnal amir wa minkumul wazir. Pemimpin daripada kami dan wazir, para menteri-menteri, penolong raja, penolong khalifah adalah daripada kalian, wahai orang Ansar. Tapi rupa-rupanya Sayyidina Umar Ibn Khattab tawaduk, aku tak layak untuk memimpin ini, ada orang yang lebih layak. Siapa dia? Orang yang pernah dijadikan Nabi sebagai imam, menggantikan salat ketika Nabi dalam keadaan sakit. Sebab imam itu ada dua, imamatun sughra, imam kecil, imam sembahyang, imamatun kubra, imam besar, pemimpin negara. Maka imam kecil menunjukkan seakan-akan ini semacam gambaran bahwa ini petunjuk ilham, wahyu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seolah-olah kaum muslimin bermesyuarat, nanti akan ada penggantinya yang aku tunjuk masa menggantikan solat itu, menurut ijtihad Umar Ibn Khattab. Maka yang menggantikan Nabi manakala dia sakit adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sepakatlah sahabat untuk membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin. Maka inilah dalam Islam yang disebut dengan wa amruhum syura bainahum, maka bermusyawarat dalam mengangkat pemimpin Islam. Lalu kemudian dalam masalah ekonomi, dalam masalah keuangan negara, maka dalam Islam diajarkan ada yang disebut dengan baitul mal. Baitullah masjid, tempat solat bersembahyang, tapi di samping itu ada baitul mal, bait rumah, mal harta. Isinya apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Maka Islam mengatur segala aspek negara. Islam mengatur bagaimana cara mengangkat pemimpin, Islam mengatur bagaimana keuangan negara, Islam mengatur bagaimana segala yang terkait dengan mengurus orang banyak. Lalu pula Islam ini terkait dengan masalah akidah. Maka keyakinan, akidah diambil dari kata aqada. Aqada inilah asal daripada kata akad. Akad artinya ada dua orang. Maka kita dengar ada akad nikah antara bapa dari perempuan dan seorang lelaki. Zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk mushaf, sebentuk cincin gelang emas, dengan mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Dua yang bersepakat ini disebut dengan akad. Begitu juga dengan aqada, akad jual beli. Aku jual barang ini kepada engkau dengan harga 100 ringgit. Aku beli tunai. Akad. Lalu mengapa akidah itu disebut dengan aqada, akad? Karena orang yang sudah berakidah, dia seperti dua tali yang disimpul mati, tak terbuka. Bila berakidah, jangan ikatnya semacam ikat tali sepatu, tali yang boleh dibuka lagi, tapi pakailah ikat yang tak akan lepas sampai kita mati. Maka akad artinya simpul mati yang tak akan lepas. Maka tajuk kita, pahaman liberal terhadap akidah. Bagaimana orang yang berpaham liberal bebas, dia boleh diikat? Maka bertentangan, bercanggah antara dua kalimat ini. Akidah mengikat, sedangkan liberal melepaskan. Jadi bila ada orang menyebut saya ini adalah Islam liberal, maka kalimat itu kalimat yang kontradiktif, kalimat yang bercanggah, kalimat yang tidak boleh difahami. Kerana manakala kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, saat itu kita sudah mengikat diri kita dengan ikatan-ikatan Islam. Kita tak boleh bebas, kita tak boleh lepas daripada ikatan. Puan ingin melepas, ingin menampakkan rambut, ingin menampakkan dirinya. Karena memang tabiat dalam diri perempuan ingin melihatkan aku lebih cantik, aku lebih kaya, aku lebih hebat, aku lebih. Tapi Islam datang, tutuplah semua. Ya Asma, wahai Asma, Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, bila engkau sudah sampai masa maaf haid, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak daripada diri itu illa hadza wajah wa hadza, dan tapak tangan. Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan tapak tangan itu zahiruha wa batinuha. Ini boleh nampak zahir, ini pun boleh nampak batin dalam tapak tangan. Maka tangan menutup. Maka manakala orang berfaham liberal, dia berkata, saya manusia, saya nak hidup dengan cara saya, maka tak ada ikatan sama sekali. Maka agama Islam tidak membawa nama. Ada agama membawa nama tokoh orang yang membawanya. Buddhism dibawa kepada Buddha, Siddhartha Gautama. Kemudian Jesus Christ, maka dia sebut Christian, sebab dia membawa nama Christ. Ada pula agama yang membawa tempat, yaitu Nasrani, diambil dari kata Nasirah atau Nazaret, nama suatu tempat di Palestine. Sedangkan Islam tidak membawa, agama kita tidak disebut, agama kamu apa? Madani, Madinah, tidak. Agama kamu apa? Muhammadinism, tidak. Tapi kita bawa nama agama kita adalah isinya, sifat yang ada dalam agama itu Islam. Islam maknanya istislam, menyerahkan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Somad menyerahkan diri saya kepada kehendak Allah. Saya hendak memakai celana pendek yang menampakkan lutut dan maaf pangkal paha. Tapi Allah mengatakan jangan, sebab itu aurat. Maka saya mesti berserah kepada kehendak Allah dan saya lawan kehendak saya. Bila menyatu kehendak kita dengan kehendak Allah, lawan kehendak kita, kalahkan kehendak kita, menangkan kemauan Allah, saat itu kita sedang taufik menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Makanya ustaz selalu berkata, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita pesankan kepada anak-anak kita, bit taufik wan najah. Semoga Allah mendapatkan taufik, memberikan taufik kepada engkau. Engkau kalahkan dirimu, engkau kalahkan kehendakmu, engkau menangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak ada dalam pahaman liberal, sebab dia hanya memperturutkan kehendak dia saja, kerana pada hakikatnya tidak ada kehendak lain daripada kehendak dirinya. Mula-mula diajarkan bahwa yang ada itu hanyalah yang tampak. Air ini ada. Dari mana dia ada? Sebab saya tampak, boleh melihat dia, boleh meminum dia, boleh menyentuh dia, boleh memegang dia, boleh ditangkap, boleh dipegang, boleh dicerna. Bila dia tidak dapat ditangkap dengan indera yang lima, maka dia tidak ada. Kalau begitu sorga itu tidak ada. Kalau begitu neraka itu tidak ada. Kalau begitu malaikat itu tidak ada. Kalau begitu akhirat itu tidak ada. Ruh itu tidak ada. Puncanya Tuhan pun tidak ada. Maka lahirlah orang-orang yang berfaham filosof materialisme, kerana yang ada itu hanya yang tampak oleh mata. Ini dikatakan orang berawal dari Demokritos, daripada Greek, Yunan. Sebenarnya jauh sebelum itu, sebab Demokritos, Greek, Yunan baru ada 500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam 1000 tahun sebelum Isa alaihissalam sudah berhadapan dengan orang-orang yang menantang. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Apa kata mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Palestine? Manakala Musa menyelamatkan mereka dari Mesir, menyeberang Laut Merah ke Palestine, dalam perjalanan mereka melihat berhala-berhala. Lalu Bani Israel meminta kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman, laka, kepada engkau, hatta hingga narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata. Surah Al-Baqarah. Selepas kita baca Al-Fatihah, pangkal awal Al-Baqarah bercerita tentang permintaan Bani Israel, tentang Tuhan yang nyata. Oleh sebab itu hari ini, selain daripada agama Islam, semua menampakkan Tuhannya dalam bentuk yang nyata. datanglah patung Dewi Kuan Im, datanglah patung Jesus Christ, datanglah patung Buddha, datanglah patung Rahma, datanglah patung Brahma, Siwa, Wisnu, semuanya menampakkan. Sedangkan Allah Ta'ala, kita sebelum terbit matahari sudah mengatakan itu pada dua rakaat solat sunat fajar, yang disebut juga dengan dua rakaat qabliyah subuh. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, wallahu ahad, dia esa, tunggal, tak berbilang. Kalau sudah begitu, memintalah hanya kepada dia saja. Jangan minta pada pokok kayu, jangan minta kepada sungai, jangan minta kepada apapun. Allahus samad, lam yalid, dia tak beranak. Mengapa disebut tak beranak? Sebab ada manusia yang menjadikan makhluk beranak sebagai Tuhan. Dia beranak. Kalau dia beranak, pasti dia mengandung. Bila dia mengandung, saat melahirkan anak, pasti ada darah nifas. Darah nifas najis dan kotor. Tidak mungkin yang berdarah nifas berarti suci. Karena darah itu najis, kotor. Dan dia saat itu bukan Tuhan. Lalu kemudian ayat berikutnya, walam yakullahu lam yalid walam yulad, dan dia tidak diperanakkan, dia tidak dilahirkan. Bila dia dilahirkan, maka dia keluar daripada rahim. Maka yang keluar dari rahim tidak layak, tak pantas untuk menjadi Tuhan. Ditutup dengan ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Anda yang kau pejamkan mata, lalu nampak warna merah, hijau, kuning dan gelap, lalu nampak bermacam-macam bentuk, itukah dia? Bukan, tidak. Oleh sebab itu, manakala Abdul Qadir Al-Jilani sedang duduk di Baghdad, Irak, lalu mendengarkan suara, hai Abdul Qadir Al-Jilani, aku sudah mengampunkan dosa-dosamu di masa yang lalu, dan aku sudah memberikan ampunan pada dosamu yang akan datang, maka berhentilah engkau beribadah. Saat itu langsung dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim, dengan menghembus meniup sedikit air liur ke sebelah kiri, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Sebab apa dia tahu itu syaitan iblis? Kerana bisikannya mengajak meninggalkan ibadah kepada Allah, kerana bisikannya tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka orang yang berpaham liberal, dia bebaskan dirinya dari ikatan-ikatan ini. Tanpa ada ikatan, tanpa ada hukum, tanpa ada, kalaupun dia ikut yang dibuat manusia beramai-ramai, kesepakatan manusia beramai-ramai tentang sesuatu, apakah tuan-puan sepakat tentang ini boleh? Boleh, itulah hukum. Apakah tuan dan puan sepakat bahwa ini tak boleh? Tak boleh, itulah hukum. 20 negara bagian Amerika sudah bersepakat boleh pernikahan LGBT. Info terakhir daripada Ustaz Syamsi Ali, Imam Masjid New York, yang saya berjumpa pekan lalu di Jakarta. Ustaz Somad, sudah 20 negara bagian bersetuju. Karena semuanya berdasarkan akal, berkumpul orang banyak, bolehkah perbuatan ini? Boleh. Sedangkan Islam tidak. Berkumpul semua orang di Malaysia ini bersepakat bahwa hijab dibuka. Apakah puan-tuan bersetuju hijab ini boleh dibuka? Semua kita mengatakan setuju, tidak merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, akidah pokok pangkal daripada ajaran Islam, itulah yang dirosakkan pertama kali kerana berkeyakinan bahwa ini hanya buatan manusia saja. Apa yang mereka katakan sekarang, yang dituliskan sekarang, itu yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Majnun, gila. Apa kata mereka tentang Nabi Muhammad? Sahir, tukang sihir. Asatirul awalin, dongeng, mitologi. Kadzab, pendusta. Kata-kata ini diucapkan sekarang oleh orang-orang yang berpaham liberal. Andaipun dia tak sampai hati atau takut kerana negara itu akan menangkap, dia akan berkata, biarlah agama mengatur saya dengan Tuhan sahaja. Jangan urus bagaimana hijab saya, jangan perhatikan bagaimana perbuatan saya. Kita berbuatlah masing-masing sahaja. Kamu urus diri kamu, kamu urus anak kamu, saya urus diri saya urus keluarga saya. ini bukan ajaran Islam, kerana Islam mengajarkan kuntum khaira ummah, kamu umat paling baik, kamu umat yang terbaik. Tapi bunyi kalimat pujian itu bukan kata Allah, kamu paling baik bila kamu sembahyang lima waktu ke masjid. Walaupun perbuatan itu baik, tapi bukan terbaik. Kamu umat paling baik kerana kamu pergi haji setiap tahun. Walaupun haji itu baik, tapi bukan itu sifat orang terbaik. Lalu yang paling baik itu siapa? Kuntum khaira ummah, kamu umat paling baik. Satu, ta'muruna bil ma'ruf, manakala engkau mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, manakala engkau melarang orang berbuat mungkar. Wa tu'minuna billah, manakala engkau beriman kepada Allah. Liberal ingin membuang dua bahagian, dia boleh satu bahagian. Kau percaya pada Allah, engkau sajalah percaya. Engkau percaya pada hari kiamat, engkau saja. Jangan ajak orang lain. Hilanglah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika Nabi SAW mengajak orang solat, kafir Quraisy tak marah. Ketika Nabi mengajak orang kepada puasa, orang tak marah. Bila mereka marah, manakala Nabi mengharamkan khamar, manakala Nabi mengharamkan zina, kerana di sana ada maslahat kepentingan pribadi, diri dan golongan. Bila riba diharamkan, ramai-ramai Yahudi memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada ajaran Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Maka semua ibadah itu, akhir daripada ibadah, destinasi daripada ibadah adalah berubahnya perbuatan. Salat bukan setakat tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, salam kiri kanan, tapi salat akhir daripada salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa bukan setakat sahur, tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, lepas itu azan maghrib berbuka, bukan. Tapi punca daripada puasa, la'allakum tattaqun, punca daripada haji bukan labbaikallahumma hajja lalu kemudian tahan potong kuku, tahan potong rambut, tahan tidak menikah, lontar jumrah ula usta aqabah, tahallul, bukan. Tapi punca daripada haji, faman farada fihinnal hajja, sesiapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. La rafasa, tidak ada seksual, tidak ada kejahatan zina, tidak ada LGBT, tidak ada kejahatan mata, telinga, cakap yang tak layak, tak senonoh, tak layak didengar orang beradat berugama. La fusuqa, tidak boleh ada fasik, tidak boleh ada khamar, tidak boleh ada judi, tidak boleh ada menganiaya, menzalimi orang. Wala jidal, tak boleh berkelahi, sumpah serapah, caci maki. Maka Islam tidak hanya mengajarkan hubungan personality dengan Tuhan Allah SWT, tapi juga mengajarkan kebersamaan bersama manusia. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang ingin dihilangkan liberal, faham liberal dari diri manusia. Muhammad manusia, kita manusia. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Kenapa kita mesti ikut dia? Padahal dalam Islam diajarkan bahwa ada makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan itu jatuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah menawarkan dirinya, angkatlah aku menjadi nabi. Tidak. Agaknya itulah rahasia mengapa kita disuruh membaca surah Yasin setiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa sahaja yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan hadis ini dhaif, ada orang mengatakan hadis ini palsu, maudhu, tak boleh dibaca, tak boleh diamalkan. Buka tafsir Ibnu Katsir, nama tafsir ini Al-Qur'anil Azim, nama yang menulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tapi lebih masyhur dengan nama tafsir Al-Qur'anil Azim. Pada mukaddimah surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa komen, apa cakap Ibnu Katsir tentang hadis ini? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, boleh diamalkan, bukan dhaif, bukan maudhu', bukan palsu. Apa yang terkandung di dalam surah ini? Yasin, innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, Lam jika dibaca panjang la, bukan. Tapi jika dibaca pendek, pasti memang betul-betul innaka la minal mursalin. Kau bukan rasul. Tapi bila dibaca pendek, innaka la minal mursalin. Sungguh engkau adalah seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan peramal, dia bukan bongo, dia bukan dukun, tapi dia adalah rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Maka amat sangat berbahagia anak puan dan tuan yang hafiz Al-Quran. Dia bukan ustaz, dia bukan tuan guru, dia bukan mufti. Dia ambil medical, dia sebagai seorang doktor, tapi dia boleh menjelaskan mukjizat-mukjizat ilmiah dalam Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dia. Apakah matahari itu bergerak atau tidak? Masih berselisih faham para pakar astronomi tentang bagaimana matahari bergerak atau tidak. Bahwa bulan berkeliling mengelilingi matahari, ya. Bahwa bumi berkeliling, Mars berkeliling, betul, tidak diragukan lagi. Tapi matahari bergerak di tempat diam atau bergerak, atau bergerak atau tidak bergerak atau diam, maka tak dapat mereka pahamkan. Sampai pada akhir abad ke-20 barulah mereka tahu rupanya matahari itu bergerak dengan kuatnya, sakingkan kencang dan kuatnya seakan-akan dia tidak bergerak. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari tajri berlari dengan kencangnya. Tamsi berjalan, tajri berlari kencang. Matahari tidak berjalan pelan, tapi dia berkencang sehingga saking cepatnya seakan-akan dia diam. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, tapi dia bergerak di tempatnya. Dia tidak seperti bumi berkeliling, seperti orang tawaf di samping Ka'bah, dia tetap di tempatnya tapi dia berputar kencang. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin bertembung dengan bulan. Walallailu sabiqun nahar. Malam tak mungkin mendahului siang. Mengapa demikian? Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua bergerak, semua berjalan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang akan membuat Islam ini nanti diterima oleh orang Eropa, orang putih, orang barat adalah ketika mereka mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. Adapun khilafiyah tentang masalah membasuh kepala apakah sebahagian atau semua, apakah ikhtilaf tentang batal tak batal wudu lelaki perempuan, ini hanyalah masalah sampingan saja, bukan inti daripada ajaran Islam. Inti ajaran Islam adalah akidah, dan orang akan semakin meyakini Islam ketika dia mengkaji mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh membuktikan menunjukkan mana dia Tuhan. Tapi manakala orang berfikir tentang ciptaan Allah, inna fi khalqis samawati, berfikir tentang langit, wal ardi, berfikir tentang bumi, waqtilafil laili wan nahar, berfikir tentang perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Selama ini yang kita tahu ayat surah Al-Fatihah, selama ini kita tahu ayat kursi, selama ini kita tahu ayat-ayat dalam juzuk amma, juz 30. Tapi sebenarnya itu ayat yang tersurat, ayat yang tertulis dengan tinta pena di atas kertas. Tapi ada ayat yang tidak bisa boleh dibaca dengan mata, tapi dia direnungkan. Ayat kauniyah, ayat alam semesta. Manakala orang berpikir tentang langit, berpikir tentang bumi, berpikir tentang peredaran putaran siang dan malam, la ayatin, itu akan menjadi ayat li ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Am ala qulubin aqfaluha, mengapa mereka tidak berpikir? Apakah di dalam hati mereka itu ada kunci sehingga tertutup, terkunci, tak terbuka? Maka dalam Quran digunakan banyak ayat afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir? Apalah tatafakkarun, mengapa engkau tidak gunakan akalmu? Kalau sudah dia gunakan akal pikirannya, terbuka hidayah untuknya, Saat itu dia berserah diri. Sebenarnya aku tak ada apa-apa, aku tak punya kuasa, yang kuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu dia pun mengaku di hadapan Allah dan bersyahadat, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan saja, innama anta munzir, engkau hanya menyampaikan saja bahwa orang mau beriman atau tak beriman, lasta alaihim bimusaitir, engkau tak punya kuasa untuk memaksa mereka. Apa anta tukrihun nasa, apakah kau paksa mereka hingga mereka mau beriman? Tidak. Nabi tidak memegang Quran di tangan kiri lalu mencabut pedang di tangan kanan. Berimanlah kamu, siapa yang tak beriman aku pancung kepalamu. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Qulil haqq mir rabbik, katakan kebenaran itu datang dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman sila beriman. Waman syaa'a falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir. I'malu ma syi'tum, buatlah apa sesuka sekehendak hati kamu, tapi ingat kamu semua akan bangkit menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Isma syi'ta, datang Jibril menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hai Muhammad, isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Kau nak ikut paham liberal? Sila. Kau nak ikut menjadi Abu Jahal, Abu Lahab? Sila. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan menjadi mayit, kau akan menjadi bangkai, kau akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita mati, jantung berhenti berdetak, darah pun membeku. Bila darah membeku, berubah menjadi nanah. Danah membusuk menjadi makanan cacing tanah. Habis tulang, lemak, kulit, bulu, maka tinggallah tulang belulang. Kalau tulang itu pun lapuk, rapuh seperti kulit kerang yang ada dalam tanah, kita boleh patahkan dia, hilang, berkeping, berkecai menjadi tanah, maka tulang belulang pun hilang. Bolehkah kita balik semula, balik menjadi manusia? Datang Asy bin Wa'il membawa tulang yang sudah putih, hancur, berkeping, menantang Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya ramma, sanggup tak Tuhanmu itu menghidupkan tulang yang sudah hancur ini, boleh hidup balik? Sanggup tak dia? Nabi Muhammad diam. Tak lama sesudah itu datang Jibril AS membawakan wahyu. Qul, katakan ya Muhammad. Kita semua hafaz ayat itu, kita baca tiap malam Jumat paling tidak, atau setiap malam, atau ketika ada orang mati. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan ya Muhammad. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, dia akan menghidupkan tulang itu kerana ia yang menciptakannya awal mula sekali. Bila menciptakan yang tidak ada menjadi ada, dia boleh. Apalagi menciptakan yang pernah ada lalu dia buat menjadi tidak ada lalu dia kembalikan lagi menjadi ada, tentu amat sangat mudah bagi dia. Kerana di surat itu juga dikatakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita akan hidup tegak balik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan yang ditanamkan dalam diri manusia, bahwa kita boleh lagi menghadap Allah. Inilah yang ingin dihilangkan paham liberal dalam kepala anak-anak kita. Nanti bila kita mati, kita boleh hidup lagi. Itu tak ada. Inilah hidup. Bila selesai ini, kita akan mati. Dan selesai mati, kita pun sama seperti ayam mati, kucing mati, ikan asin mati. Maka tidak ada lagi yang namanya hidup sesudah mati. Bila engkau ingin berpaham seperti ini, maka engkau pahamkan pada dirimu saja. Jangan ajak orang lain. Hilanglah amar ma'ruf, hilanglah kajian-kajian di masjid, surau, musalla, maka tak lagi ada orang yang percaya. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa kita selepas ini akan hidup sekali lagi dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita hidup lagi, mana Tuhan itu? Datang seorang budak liberal berjumpa dengan seorang ulama. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Tuhan? Maka ulama menempeleng wajahnya. Saat itu dia marah. Kenapa engkau marah? Kalau memang betul sakit itu ada, tunjukkan pada saya mana sakit itu, mana marah itu, mana benci itu, mana sayang itu. Dia tak tampak, tapi dia ada. Kita merasakan keberadaan dia, kita merenungkan dia, dan dia ada. tapi kita bukan mengigau, kita bukan dalam tidur, tapi kita sedang beriman tentang keberadaan dia. Sampai masanya nikmat yang paling nikmat bukanlah sorga dengan mengalir sungai, taman-taman yang indah. Nikmat yang paling nikmat adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya, ila rabbiha nazirah, memandang kepada keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pahaman-pahaman ini mesti kita tanamkan dari kecil semula jadi dalam kepala anak-anak kita. Bila tidak, maka akan rosaklah dia dalam hidupnya yang singkat 63 tahun, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa mati, singkat. Tapi yang akan dia terima di akhirat lamanya, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Dulu datuk nenek kita yang mengisi alam semesta ini, tak lama sesudah itu mereka pun pergi. Sampai pada masa ayah bunda kita, lepas itu mereka tua, mereka pun pergi. Sampailah sekarang masa kita, kita pun tak lama lagi juga akan pergi. Selepas itu diwarisi oleh anak cucu kita, mereka pun akan berubah. Hijau, kuning, layu, mati. Seperti tanaman gandum yang sebelumnya khudrun, hijau, lalu kemudian selepas itu berbuah, lalu kemudian sampai masanya layu, kering dan mati. Sekejap, tapi yang akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alfasanatim mimma ta'udun. Satu ayat menyebut 1000 tahun, di dalam ayat yang lain khamsina alfasanatin, 50,000 tahun. Tapi itu semuanya adalah menceritakan tentang gambaran, sebuah kiasan bahwa kita akan menjalani hidup yang amat sangat lama. Tinggal kita memilih. Kita berada di simpang jalan. Alladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surga. Walladzina kafaru, mereka yang ingkar, wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka. Tak ada jalan tengah, hanya berada di antara dua pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujur, diberikan jalan fujur. Wa taqwaha, diberikan jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan, membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang yang mengotorinya, menodainya, kalau dia ikut jalan yang tidak dibenarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada diri, ada hawa nafsu kehendak, ada malaikat mengajak, membimbing, membawa, ada syaitan yang menggoda. Apa kata syaitan? La atiyannakum min baini aidihim, aku akan datang kepada mereka dari hadapan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Semua dia datang. Dia datang kepada Ibrahim, Ibrahim kuat. Dia datang kepada Hajar, Hajar kuat. Dia datang kepada Ismail, Ismail kuat. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, simbol permusuhan dengan syaitan. Inna syaitana lakum aduun, syaitan itu musuh kamu. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Sebab banyak sekarang orang berkawan dengan musuh. Na'udzubillah. Maka kenali musuh dengan baik. Apa pesan Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Jangan memandang musuh dengan mata yang samar. Hari ini pesan-pesan setan disampaikan melalui Facebook, Twitter, WhatsApp. Semua itu akan menjadi baik kalau dia dipakai untuk yang baik. Puan-tuan kenal dengan saya pun daripada alat-alat cara-cara yang dikatakan tak baik. Tapi sebenarnya dia adalah pisau. Pisau bila dipegang anak berumur 5 tahun, boleh jadi dia tak baik. Dia boleh memotong urat nadi, dia boleh memotong leher. Tapi bila dipegang oleh orang yang berakal, maka dia akan menjadi baik. Punca daripada kehidupan adalah pesan Sayyidina Ali radhiyallahu an, an-nasu niyam, an-nasu niyam. Sebenarnya manusia ini dalam keadaan tidur lelap. Falamma matu intabahu, manakala mereka mati, disitulah baru ia terbangun dari tidur lelapnya. Yang kaya sedang tidur, yang berkuasa sedang tidur, yang ulama sedang tidur. Kita sedang tidur dalam mimpi yang panjang. Orang ketika mimpi indah, dia tersenyum. Orang ketika mimpi bersedih, dia akan menangis. Orang ketika mimpi ketakutan, dia boleh mengigau, menjerit. falamma matu, manakala dia mati, intabahu, dia pun terbangun dari tidur panjangnya. Hakikat kehidupan setelah kita menyelami kematian, mutu qabla anta mutu, oleh sebab itu matilah sebelum mati. Apa maknanya? Renungkanlah kehidupan sesudah ini, maka kita akan sedar dan faham bahwa sebenarnya tidur lelap ini hanya sementara saja. Datang orang menjumpai Ahmad Dedat, seorang yang amat sangat hebat dalam berdebat melawan para orang-orang Nasrani. Lalu orang ini bertanya, berkata, wahai tuan, andai ternyata akhirat itu tidak benar, surga neraka itu tidak ada, dan sebenarnya Tuhan itu pun tidak ada, apa yang akan anda alami selepas kematian? Ternyata Tuhan tak ada, malaikat tak ada, azab kubur tak ada, neraka tak ada. Bagaimana? Padahal selama ini takut kepada itu semua. Apa yang terjadi pada diri anda? Ternyata di akhirat nanti, ternyata selepas kehidupan ini, semua itu tidak ada. Apa jawab Ahmad Dedat? Aku tidak lebih berduka daripada engkau, ternyata setelah kematian neraka itu ada. Bila engkau katakan tidak ada, lalu aku sekarang berbuat baik kerana aku takut masuk neraka. Aku tidak berzina kerana aku takut masuk neraka. Aku tidak mencuri kerana takut masuk neraka. Selepas aku mati, ternyata neraka tidak ada. Maka aku baik. Tapi engkau belum tentu lebih baik kerana engkau berzina, engkau melakukan dosa, engkau merampas harta orang, dan setelah mati ternyata neraka itu ada. Maka andai ada dan tidak ada, dia tetap baik, positif bagi kehidupan kita. Dan kita melakukan itu bukan kerana neraka, melakukan perbuatan dosa bukan kerana takut kepada Allah, melakukan perbuatan baik bukan kerana inginkan surga, melakukan perbuatan jahat, menghindarkan perbuatan dosa bukan kerana takut neraka Allah, tapi ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan ulama tasawuf yang layak diucapkan orang yang sampai pada maqam khawasul khawas, bukan ucapan orang awam. Apakah ustaz beramal inginkan surga? Ya. Kenapa begitu? Allah yang suruh, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah engkau pada ampunan Allah, wajannatin, dan surga. Kita tetap minta surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta surga. Yang suruh minta surga itu siapa? Allah. Kepada siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullah, bila engkau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga firdausmu. Salah kita meminta? Tidak, kerana Nabi menyuruh. Yang tak betul itu adalah Allah tak suruh, Nabi tak buat, kita buat sendiri. Maka kita sedang melakukan perbuatan yang tak disuruh Allah, tak diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bahwa ada orang-orang yang sampai pada puncak cinta kepada Allah, dia ingin mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Lalu selepas itu dia sudah mendapatkan yang diberikan Allah, kerana ada yang lebih besar daripada surga, ada yang lebih hebat daripada surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Apa dia? Ridha. Selepas kita masuk ke dalam surga, menikmati segala nikmatnya, lalu Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa lagi yang kalian inginkan? Semuanya menjawab, "Ridhaka." Kami menginginkan ridhamu ya Allah. Itulah mengapa yang kita minta pertama bukan surga, tapi ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Iman kepada akhirat itulah yang membuat kita datang pada siang pagi menjelang siang ini. Beriman bahwa setiap langkah menghapus dosa, setiap langkah menaikkan derajat. Berkeyakinan bahwa perbuatan dalam masjid ini akan menenangkan hati dan jiwa. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke hati mereka. Ghasyat bihimur rahmah, maka mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka akan dibanggakan Allah kepada para malaikat. Kita merasakannya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Di saat kita dipukul, dunia ini bagaikan bahtera, anginnya kencang, karangnya tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Tapi saat itu ada tempat kita bersandar. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, dengan salat. Ketika Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam perjalanan naik unta, tiba-tiba di belakang dia lihat ada debu naik ke atas kerana ada seorang yang berkuda mengejar kencang dari belakang. Manakala orang itu sampai dan berkata, "Hai Abdullah ibn Abbas, ya, adikmu meninggal dunia dalam perang." Abdullah ibn Abbas turun berwudu dan terus saja salat sunat karena dia mengamalkan wasta'inu bisabri, sabar, tahan. Jangan sampai mulut marah, "Mengapa adikku yang mati? Mengapa bukan orang lain yang mati?" Tahan. Jangan pukul pipi, jangan robek kantong. Man darabal hudud, siapa yang memukul pipi, wasyaqqal juyub, menyobek, merobek kantong dan pakaian, laisa minna, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan melelehkan air mata? Nabi pun menangis. Manakala anaknya umur 18 bulan bernama Abdullah, lahir dari Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir, istri Nabi, menangis Nabi. Sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha menerima ini ya Rasulullah? Tak ridha engkau menerima keputusan Allah anakmu meninggal?" Kata Nabi, "Ini bukan tak ridha, ini air mata ungkapan kasih sayang." Jangankan anak meninggal, ketika Nabi memegang jenazah Utsman ibn Maz'un di pemakaman Baqi Madinah samping Masjid Nabawi, meleleh air matanya, jatuh sampai ke janggutnya, menetes dari janggut sampai ke wajah Utsman bin Maz'un, ungkapan kasih sayang. Maka Nabi tak melarang sekedar tangisan, Nabi melarang niyahah, niyahah ratapan, karena tidak ridha menerima keputusan Allah. Sebenarnya manusia yang tegak, gagah, perkasa di dalam jiwanya, dia hanyalah manusia yang rapuh. Oleh sebab itu angka bunuh diri paling tinggi di dunia adalah di negara-negara liberal, kerana mereka sudah menafikan wujud Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, andai penyakit ini datang lebih mengerikan daripada LGBT, lebih mengerikan daripada AIDS, mereka membunuh pikiran sehat dalam anak-anak kita. Anak-anak cucu yang sekarang lucu-lucu 20-30 tahun di masa akan datang tidak lagi mampu menghadapi goncangan hidup yang begitu kuat. Akhirnya punca daripada liberal adalah mati, bunuh diri. Dia akan mencari ketenangan dengan meminum khamar, akan mencari ketenangan melalui music, akan mencari ketenangan masuk ke dalam diskotik, akan mencari ketenangan dengan pergi ke laut menenggelamkan dirinya, akan mencari ketenangan dengan yoga. Padahal ketenangan itu hanya ada dalam hati, dan hati itu milik Allah. Allah yang menurunkan ketenangan. Wallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Datanglah rumah-rumah spiritual di kota-kota besar, New York, Connecticut, Amerika. Datang rumah-rumah spiritual, pejamkan mata, letakkan kaki kiri di atas paha kanan, kaki kanan di atas paha kiri, tarik napas panjang, maka akan mendatangkan ketenangan. Mereka menafikan agama, mereka menafikan adanya Tuhan, dan mereka membuat ketenangan sendiri. Betapa sebenarnya mereka nafikan agama dan mereka membuat agama yang baru dalam diri mereka. Ada seorang yang berpaham bahwa Tuhan tidak ada, tapi dia punya tongkat, kepala tongkatnya burung nasar. Dia punya kereta, di ujung keretanya dibuat gambar burung. Manakala dia memberikan pidato di depan orang banyak, mesti ada patung burung yang besar. Hitler tak percaya kepada Tuhan, tapi pada hakikatnya dia meyakini ada kekuatan yang besar di balik dirinya, kekuatan burung nasar. Dan pada puncaknya mati membunuh dirinya. Betapa banyak mereka mati bunuh diri. Dalam Islam diajarkan bahwa bila kau menghadapi pukulan yang besar, sesungguhnya ada yang maha besar. Angkat tanganmu, sucikan dirimu, kau katakan Allahu Akbar. Huwallazi anzala as-sakinah, dia yang menurunkan ketenangan. Maka saat itu Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembali ke jalan Allah. Radiatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridha menerima keputusan Allah, dan Allah pun ridha menerima engkau sebagai hambanya. Dukhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, yang menghambakan diri kepada Allah, bukan menghambakan diri kepada akal, bukan menghambakan diri kepada harta, bukan menghambakan diri kepada kuasa, tapi menghambakan diri kepada Allah. mulutnya bergetar. Dia berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Ketika pukulan itu datang, dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Sebenarnya agama Islam ingin menyelamatkan manusia, menyelamatkan hifzul mal, menyelamatkan harta. Maka diharamkan rishwah, diharamkan riba. Hifzul ard, menjaga kehormatan. Maka diharamkan caci maki, sumpah serapah, sihir. Mengharamkan hifzul nafs, menjaga diri. Maka diharamkan bunuh diri. Tak boleh mengazab diri, tak boleh gantung diri, tak boleh minum racun. Hifzul mal, harta. Hifzul akal, menjaga akal. Maka diharamkan narkotik, diharamkan khamar, karena akan merusak otak akal manusia. Maka ini semua tak lain tak bukan adalah untuk menjaga manusia. Allah turunkan agama Islam, ikatan-ikatan. Maka sebenarnya ikatan ini bukan membelenggu kita, bukan menyusahkan kita, bukan merosakkan kita, tapi dia ingin menjaga kita daripada kebinasaan. Maka bila kita sudah berpegang kepada akidah keyakinan ini, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, antu min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Kenapa engkau sabar saja? Karena aku yakin ada rencana yang lebih indah daripada yang ada dalam fikiranku. Karena aku yakin ada Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang mengawasiku, ada rasul yang sudah membawakan Al-Qur'an kitab kepadaku, dan aku beriman ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan insani ma tamanna, manusia hanya mampu berangan-angan. Walillahil akhirati wal ula, namun keputusan akhirnya tetaplah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja meyakini tentang takdir ini mesti dengan pemahaman yang benar. Bila tidak, manusia akan masuk terjerumus dalam pahaman yang disebut dengan jabariyah, terpaksa hidup ini. Tak ada pilihan. Sama seperti wayang yang dimainkan oleh sang dalang, dibelokkan ke kiri, ditarik ke kanan. Padahal Allah Ta'ala beri kita kudrat dan iradat. Dalam diri Abdul Somad ada hayat, hidup. Dalam diri hamba Allah ini ada kudrat, kehendak, tapi juga ada iradat, kehendak dan kuasa. Allah pinjamkan kuasa untuk bicara, Allah berikan kuasa untuk melakukan perbuatan baik. Tinggal memilih saja. Pilihlah apa kita mampu memilih yang baik atau tak baik. Ini bukit, ini bukit. Di antara dua bukit ada tanah yang landai rendah, disebut dengan wadi, lembah. Tiba-tiba di lembah itu datang wabah penyakit pes, taun, penyakit menular. Datanglah sahabat menjumpai Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana Umar? Kata Umar bin Khattab, kita pindah ke lembah yang lain. Oh, ini sudah tak ini bertentangan dengan rukun iman. Mengapa kita tidak terima saja penyakit taun ini? Bukankah ini takdir Allah? Apa kata Umar bin Khattab? Kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Oleh sebab itu kita tak boleh berkata, biarlah aku terima saja, ini sudah ketetapan Allah. Karena Allah juga menyuruh kita berpindah dari takdir yang tak baik kepada yang baik. Maka Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Suriah, menyebutkan dalam kitabnya, Al-Insan, manusia itu, bainal musayyar wal mukhayyar, antara boleh memilih dan tak boleh memilih. Saya hamba Allah menjadi orang Melayu, ibu saya Melayu, apakah menjadi orang Melayu ini memilih atau tak boleh memilih? Saat ini tak boleh memilih. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh marah kepada Allah, mengapa aku menjadi orang Melayu? Mengapa aku tidak menjadi orang putih? Mengapa aku tidak menjadi orang Arab? Ini pilihan Allah. Tapi untuk datang ke Malaysia atau tidak datang, untuk berikan tazkirah atau tak beri tazkirah, untuk ke masjid Umar bin Khattab atau ke masjid yang lain, maka pada saat itu berada di antara pilihan. Puan dan tuan juga begitu pagi ini, datang atau tak datang, ikut atau tak ikut kajian, masuk program atau tak masuk program. Maka pada saat itu kita sedang berada antara memilih atau tidak memilih. Allah berikan telinga, pakai telinga. Allah berikan mata, pakai mata. Allah berikan hati dan pikiran, pakai. Karena sampai masanya itu semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau pilih fahaman liberal yang membebaskan engkau dari agama, atau engkau pilih Islam yang mengikat engkau demi keselamatan engkau dunia akhirat? Sekarang kita berada di antara dua pilihan, memilih liberal atau memilih agama Islam. Kita insya Allah sudah selamat. Yakin dan percaya kita selamat. Tapi anak-anak kita, cucu-cicit kita belum tentu selamat. Maka alhamdulillah kajian ini dirakamkan, recording. Ada yang akan melihatnya anak cucu kita. Sedangkan yang menyampaikan ini, yang melihatnya, kita akan meninggal dunia, tapi dia tetap akan menjadi amal jariah, akan disaksikan oleh jamaah, akan ditonton oleh berjuta orang. Selepas kita mati, dia tetap akan mengalirkan pahala. Itulah yang membuat kita menjadi bersemangat. Dunia ini akan hampa, sirna dan hilang. Tapi selepas kita mati, dia akan tetap mengalir seperti tetesan air embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang dikatakan Nabi, idza matal insan, bila manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Satu di antara yang tak putus adalah shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun, anak yang saleh. Maka keyakinan bahwa setelah mati ada hidup lagi, keyakinan itu yang dibuang oleh paham liberal. Kita tetap berkeyakinan. Keyakinan itulah yang membuat kita tegar dan kuat. Keyakinan itulah yang membuat kita istiqamah. Keyakinan itu pula yang membuat kita beramal, beramal, beramal, beramal. Lepas tadi subuh, beramal, zikir dan doa. Lepas itu kita pun makan. Lepas itu mendengarkan kajian. Lepas tazkirah ada soal jawab. Lepas ini akan ada salat. Kenapa kita terus bersemangat? Kerana kita yakin dan percaya selepas hidup ini akan ada hidup sekali lagi yang lebih kekal dan abadi. Saat itu kita tidak disuruh lagi beramal. Ini darul amal. Sedangkan negeri satu lagi adalah darul jaza, balasan. Al-jaza ala qadril amal, balasan akan dibalas sesuai dengan kadar amal yang kita lakukan. Saya tutup dengan ucapan Nabi SAW, manakala ditanya, apakah kita masuk surga kerana amal-amal-amal kita yang banyak ini? Tidak. Engkau juga tidak ya Rasulullah. Wala ana, aku pun tak masuk surga kerana amalku. Lalu kenapa kita selamat dari azab Allah dan masuk ke surga Allah? Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatih. Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatih. Selamat kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat baik kita ini membuat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 60 menit saya sampaikan kajian tajuk pengaruh daripada liberal, pemahaman liberal terhadap akidah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita teruskan dengan membaca beberapa soalan-soalan dari jamaah. Bolehkah seorang anak menghantar ibu bapanya tinggal di rumah jagaan orang tua? Kerana penjagaan di situ lebih baik disebabkan anak sangat sibuk dan tidak dapat merawat ibu bapa dengan baik. Boleh jadi ini hukuman terhadap perbuatan kita di masa lalu. Sebab kita hantar dia di rumah jagaan, nanti kita pun dia akan hantar kita juga di rumah jagaan. Muru auladakum bisalah, suruhlah anak kamu sembahyang. Wahum abna'u sab'ah, umur 7. Mengapa disuruh sembahyang umur 7? Sebab umur 6 tahun golden age, usia emas. 2 tahun pertama susukan, peluk cium. 2 tahun kedua lari-lari, jumping, lompat-lompat, senyum tertawa. 2 tahun ketiga mula hafaz surah-surah pendek. Maka 6 tahun dia belum boleh baca Quran, ada yang boleh sikit-sikit, tapi saat itu dia sudah hafaz. Kita tak pernah hafaz surah Al-Ikhlas, kita tak pernah hafaz Al-Fatihah. Dari mana kita boleh hafaz Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas? Sebab telinga selalu mendengar. 6 tahun pertama janganlah letakkan dia di rumah jagaan, sebab pada saat itu dia sedang tanamkan rasa kasih sayang dalam hati. Ada satu dosa yang kalau kita buat, kita boleh dapat balasannya di akhirat saja. Di dunia kita tak dibalas. Ada orang minum khamar, di dunia dia senang, selesa. Bila dia dapat, di akhirat. Ada orang pezina, di dunia dia hidup tenang, di akhirat. Tapi ada satu dosa, bila kita buat di dunia, kita pun akan dapat juga, dan di akhirat kita akan dapat. Dosa itu adalah menderhaka kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu makannya boleh terjaga. Bila saya letakkan dia di tempat ini, makan dia terjaga, tempat dia terjaga, dia selamat daripada anak-anak yang buat gaduhkan dia. Boleh jadi menurut pandangan kita dia, tapi dia bukanlah robot. Dia manusia, dia ada hati dan perasaan. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia sedang menangis, meneteskan air mata. Dia sudah berkorban titik puluh keringat, meregang nyawa. Itu belum tentu boleh kita balas. Andai kau gendong, kau dukung dia daripada negeri asalmu, kau Makkah Al-Mukarramah, pergi dan pulang, belum tentu dapat menembus 9 bulan 10 hari. Maka ada hal-hal yang perlu kita berkorban, berkorban perasaan. Bila kita bekerja, istri bekerja, suami bekerja, maka boleh kita dapatkan materi yang lebih banyak. Tapi ada yang kita korbankan, boleh jadi azab yang dia rasakan, sakit yang dia deritakan, akan menimpa kita juga lambat laun 20, 30, 40 tahun akan datang. Kalau sampai hari ini saya berumur 40 tahun, kalau saya sia-siakan dia yang hidup bersama saya saat ini, tak lama lagi, hanya 20 tahun sahaja akan datang, saya pun akan berumur 60 tahun. Saat itu saya boleh menjalani akhir umur saya ramai di tengah kesunyian, di tengah kota besar, kereta lalu lalang, suara bising, tapi saat itu sunyi di tengah keramaian. Betapa indahnya bila ia hidup di tengah cucu-cucu yang lucu, berada di tengah keluarga anak menantu, saat itu dia sedang berasa senang. Oleh sebab itu, maka perbuatan yang tak baik ini sudah merosakkan hatinya, membuat dia merasa sia-sia dalam hidupnya. Jangan sampai kita buat, kerana kita pun juga akan melalui masa itu, dan tak tahu di masa itu nanti apakah kita akan mengalami nasib yang sama. Berapa hari seorang musafir boleh salat jamak qasar? 4 hari 4 malam tidak dihitung kira dalam perjalanan datang dan pulang. Bila saya sampai Kuala Lumpur hari Isnin, maka Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, 4 hari 4 malam ini saya boleh jamak qasar. Sedangkan pada hari kelima, maka tidak lagi sebab sudah mukim. Bila boleh kira hari, 4 hari 4 malam. Saya tak boleh kira hari, maka hitung kira 20 kali sembahyang. 20 dengan hitungan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari empat. 5 kali 4 darab 4, maka 20 kali sembahyang. Masuk yang ke-21, maka dia tidak lagi jamak qasar. Itu yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang ditulis oleh ulama besar Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mohon beri pencerahan, menasihati orang tua yang masih pentingkan dunia dan akhirat. Bila kita dah mengaji, kita tampak boleh menilai, oh ini baik, ini tak baik. Orang yang tak faham silat, dia tak tahu ini gerakan benar atau salah. Tapi bila dia dah belajar, dia tahu, oh, ini bukan silat, ini menari Melayu. Begitu juga dengan orang yang belum belajar, dia tak tahu ini baik ke tak baik, ini elok ke tak elok, sebab dia ikut perasaan. Tapi manakala dia sudah mengaji, dia tahu orang tua saya ini tak betul. Lalu apakah selepas mengaji dia panggil bundanya, dia panggil bapanya, dia suruh duduk, lalu dia bagi tazkirah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Kita pakai mulut orang lain, tapi isinya cakap kita. Dia ada orang yang lebih tua, makcik dia, ayah dia, datuk dia. Kita sampaikan ke orang ini melalui mulut orang ini, kerana kita tidak pernah besar di hadapan orang tua. Abdul Somad, 40 tahun, ustaz bagi tazkirah, tapi di hadapan bunda saya tetaplah budak kecil yang lucu, yang baru pandai berjalan. Maka bila saya bagi nasihat pada dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tak tengok saya sebagai ustaz, engkau ni luculah. Maka pakailah mulut orang lain. Dia ada ustaz yang lebih dia senangi, yang lebih dia sukai, maka bagikanlah pertanyaan itu kepada dia, cakap itu kepada dia, dia yang akan sampaikan, lebih dia dengar, lebih masuk ke hatinya. Niatnya baik, tapi kalau tidak dibuat dengan cara yang baik, maka dia akan keluar daripada telinga dan hati manusia. Tak boleh diterima, tak boleh diterima oleh orang tua, kerana berita itu datang dari bawah ke atas. Adakah wajib saya belajar sifat 20 bagi Allah? Marilah kita langsung terus saja ke Quran Sunnah, tak usah melalui sifat 20. Bolehkah awak faham Al-Quran tanpa melalui ulama? Boleh. Cuba baca ayat ini. Dia baca ayat. Lepas itu cuba terjemahkan. Dia terjemahkan. Dari mana awak terjemahkan ni? Saya baca tafsir. Tafsir itu siapa? Ulama. Tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Kita boleh faham sebab ulama yang bantu kita, tolong kita fahamkan Al-Quran ini. Bila ulama tak ada, mana kita boleh faham ayat ini? Siapa? Syekh Abdullah bin Muhammad Basameh. Beliau yang tolong kita, bantukan, tolong kita boleh faham ayat ini. Wa idh qala Ibrahim li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya Azar, takutkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sungguhnya engkau. Maka pada saat itu kita kembali kepada Al-Quran melalui Syekh Abdullah bin Muhammad. Bila dia tak ada, kita tak boleh faham. Begitu juga dengan sifat Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Melalui Quran. Boleh awak faham Allah melalui Quran saja? Tidak. Datang ulama menyusun. Maka datanglah sifat 20. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat silbiyah, salbiyah. Maka itu semua ulama yang susunkan. Ulama ini terbagi kepada tiga. Ada ulama akidah, ada ulama fiqh, ada ulama akhlak. Ulama akidah, dia cerita tentang Allah, bercerita tentang malaikat, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka. Ini ulama akidah, ulama tauhid. Sedangkan yang kedua ulama fiqh, dia mengkaji masalah halal, haram, makruh, mubah, fiqh sembahyang, fiqh puasa, fiqh haji, fiqh umrah, fiqh zakat, fiqh muamalah, utang piutang, gadai menggadai, fiqh nikah, talak, rajak, rujuk, talak satu, talak dua, talak tiga. Nah, ini fiqh. Sedangkan ulama yang ketiga akhlak, disebut juga dengan tasawuf. Bagaimana mensucikan hati daripada riya, sum'ah, ujub, takbur, syirik. Lepas bersih hati barulah diisi dengan rida, tawakal. Maka kita di mana pun mengkaji tak keluar daripada yang tiga: akidah, fiqh dan akhlak. Maka siapa yang ikut kajian sifat 20, maka dia sedang mengkaji daripada ulama akidah. Bagaimana cara kita istiqamah? Al-iman yazid, iman itu bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Bila dia bertambah, yazidu bitta'ah, berkumpul bersama orang baik-baik di tempat yang baik, mengkaji yang baik, maka dia yazid. Ini pagi ini masya Allah yazid. Tapi ada yang qus, berkumpul bersama orang tak baik di tempat yang tak baik, membicarakan perkara yang tak baik, yang qus. Maka bila kita nak jaga istiqamah, selalulah bersama community orang yang baik-baik. Bila ada kajian, datang, duduk, datang, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk sikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah lebih 60 minit, tapi saya tengok semua sehat walafiat. Apa maknanya? Ada istiqamah. Ingat, serigala, singa hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Oleh sebab itu jangan pisahkan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah engkau berjamaah. Paksa-paksakan diri berjamaah demi untuk istiqamah. Dua, bila ada orang sakit, tengok. Idza marida fa'udhu. Bila ada orang sakit, tengok dia. Saya dibawa oleh jamaah, sebelum bagi tazkirah, ustaz mesti tengok lawat dulu ke rumah sakit kami di Jakarta. Ya, saya pun tengok orang sedang diambil darah dia keluar, dicuci, masuk ke dalam sebuah alat yang besar. Dia mesti tunggu. Saya tanya, berapa lama mencuci darah ini? Selama 5 jam. Sudah berapa lama? 4 jam. Dari mana? Dari Madinah Al-Munawwarah. Oh, ada orang Madinah datang sakit, maka dia tunggu sakitnya. Bagaimana waktu yang terbuang? Bagaimana dia mesti bayar dengan uang? Ternyata selama ini aku tak bersyukur kepada Allah. Maka kita mesti, bila siapa nak istiqamah, selalulah tengok orang sakit. langsung amalkan, terus amalkan, jangan hanya setakat kajian sahaja. Lepas balik daripada masjid Sayyidina Umar bin Khattab ini, apagilah ke hospital-hospital. Bila security tanya, puan nak tengok bilik berapa? Semua bilik saya nak tengok. Sebab saya nak istiqomahkan diri saya. Iza mata, bila ada orang mati, fattabi'u, tengok dia. Anta sampai daripada jenazah ke liang kubur. Sebab apa? Man syahidal janazata hatta tusalla 'alaiha. Sesiapa sahaja yang ikut solat jenazah, maka dia dapat satu qirat. Man syahidal janazah hatta tudfan, siapa yang ikut sampai ke pemakaman, lahu qiratan, dia mendapat dua qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa benda dua qirat itu hai Rasulullah? Mithlul jabainainil azimaini, seperti dua bukit Uhud yang besar. Nabi bila sebutkan balasan yang besar, dia selalu sebut bukit Uhud, sebab bukit Uhud bukit yang paling besar, panjang 7 km panjang. Maka sebenarnya balasannya sebesar itukah di surga? Balasan di surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dipandang mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pula pernah terlintas di hati manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Ustaz, jika kita tak mampu bayar hutang, bolehkah kita pohon Allah pahala amalan kita dengan hutang itu? Bila kita tak mampu bayar hutang, maka kita mesti datang kepada orang itu bercakap bahawa kita tak mampu bayar hutang. In kana zu usratin, bila dia dalam keadaan susah, sulit, fa naziratun ila maisarah, maka belilah dia maisarah. Maisarah ke lapangan. Maisarah ke lapangan waktu. Siapa nama awak? Maisarah. Dia punya ke lapangan. Bagi dia ke lapangan. Bila awak bayar satu hari bulan, bulan Mac, okey, boleh bayar? Saya tak boleh bayar lah tuan. Okey, saya bagi maisarah ke lapangan waktu hingga satu hari bulan Mei. Mei apa ni? Maybe yes, maybe no. Satu hari bulan Mei tahun 2018, ya, ya. Bila sampai hari itu kita mesti bayar. Tak juga bayar, berdoa mudah-mudahan dia bagi kelapangan hati. Wa anta saddaqu khairul lakum, bila engkau sedekahkan itu lebih baik bagi kamu. Ayat ini dihafaz oleh orang yang bagi pinjaman, bukan orang yang meminjam. Sekarang banyak yang menghafaz ayat ini yang bagi pinjaman. Manakala kita tagih, awak bayar bila? Dia bacakan, wa anta saddaqu khairul lakum, bila engkau sedekahkan itu lebih baik. Maka ayat dalam Quran yang paling panjang bukan ayat tentang surga neraka, bukan tentang ayat jihad, bukan ayat puasa Ramadan. Amal paling lama puasa 30 hari. Tapi ayat paling panjang bukan ayat puasa. Ayat puasa justru ayat paling pendek. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, bila kamu hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai masa tenggat had waktu tertentu, faktubuh, tulis satu muka surat 282 isinya tentang hutang piutang. Ada orang mati syahid, dia tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab ilat dain, kecuali hutang. Oleh sebab itu bayarlah hutang tepat pada masa waktu yang sudah ditentukan. Bila tak sanggup, tak mampu, kita datang minta tangguhkan. Bagaimana nak memaafkan orang yang telah menyakiti hati dan menyakiti kita? Sukar nak jadi pemaaf. Sebelum tidur malam, sembahyang witir, elok witir sebelum tidur malam. Tapi bila kita yakin 100% kita bangun tengah malam, kita witir selepas tahajud. Tapi bila tidak, maka sebelum tidur kita witir. Ada dua sahabat Nabi yang witir sebelum tidur. Yang pertama Abu Hurairah. Ausani khalili an utira qabla an-naum, aku witir sebelum tidur. Yang kedua Abu Bakar. Nabi tanya Abu Bakar Siddiq, ya Aba Bakrin, hai Abu Bakar, mata tutiru, bila engkau witir sebelum tidur malam? Bila witir sebelum tidur malam, maka selepas sembahyang itu mintalah ampun pada Allah. Minta Allah ampunkan semua orang yang menyakiti kita. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya. Ini orang sudah bercakap kasar, hatiku sakit, ampunkan dia, maafkan dia, beri dia umur panjang, murahkan rezeki dia. Susah ni Ustaz, awal-awal memang susah. Kita berdoa tapi mulut kita rapat, ampunkan dia ya Allah. Sebab kita marah. Tapi lama-lama itu akan hilang. Yang melakukan perbuatan ini siapa? Sahabat Nabi. Nabi sedang duduk bersama sahabat. Bila kamu ingin melihat penghuni surga, tu orangnya. Sahabat yang lain hairan, mengapa dia penghuni surga? Tapi sahabat tak bertanya. Mereka tak tanya pada Nabi. Mereka ikut saja. Seorang sahabat ikutkan dia pada rumah dia dan boleh bertamu 3 hari 3 malam. Maka dia tengok makan biasa saja, tidur biasa saja, minum biasa saja. Lepas hari ketiga dia tanya, awak ni kata Nabi penghuni surga, tapi saya pandang, saya tengok tak ada amal spesial, biasa-biasa saja. Apa amal awak? Saya biasa, makan biasa, tidur biasa, sembahyang pun biasa. Dan mungkin ada satu yang luar biasa, saya tak pernah menyimpan marah dendam sampai esok pagi sebelum tidur malam. Itulah mungkin yang membuat kita jauh daripada surga Allah. Haji kita luar biasa, umrah kita tiap-tiap tahun, tapi marah kita jaga sampai 7 keturunan. Bahkan kita berpesan sebelum mati, bila aku mati nanti, kamu jangan nikah dengan anak dia sampai cucu cicit dia. Maka hilangkan itu semua. Kaji bermakna bila kita amalkan, terus saja nanti malam sebelum tidur kita sembahyang. Kalau nak sembahyang witir boleh, atau solat sunat taubat elok, atau solat sunat wuduk bagus, baik, atau solat sunat hajat. Lepas tu bersih kita zahir batin, minta pada Allah maafkan. Da'autu lisyafi'i, aku mendoakan Imam Syafi'i fi salati, dalam sembahyangku arba'ina sanah, 4 tahun. Arba'in 40 tahun. Itu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal tahun 241 di Baghdad, Iraq. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 di Mesir, Kaherah. Dia doakan ini orang selama 40 tahun. Saya tak minta puan-tuan doakan saya 40 tahun. 4 kali jadilah. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, doa. Apa doa kami? Matikan Ustaz Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada program lagi. Kita nak pergi Terengganu, nak pergi Negeri Sembilan. Istri saya sedang mengandung, alhamdulillah. Saya nak minta Ustaz semoga dia doa selama berselamat bersalin. Lepas ni kita akan bacakan doa. Boleh tak bagikan nama untuk anak saya? Oh, nantilah saya bagi ke nombor yang lah ada di sana. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Bila kita gadaikan tanah, maka bila ada wang kita tebus balik. Maka yang paling elok menebusnya adalah tudbahu anhu yauma sabi'ihi, tebuskan dengan memotong kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasihlah nama yang elok-elok. Ni tuan akan punya anak, maka bagilah nama yang elok. Nama yang paling elok, nama yang disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Nama saya Puan Fulanah binti Fulan. Saya tak sebutkan nama. Bagaimana menjaga iman Islam agar tidak mudah tergoda, terutama menjaga kesabaran? Mohon doa Pak Ustaz, semoga anak tunggal saya diberi. Okey, kita akan doa di akhir majlis insyaAllah. Sabar terbagi kepada 3. Sabar yang pertama, sabar menghadapi cubaan hidup. Sabar kehilangan. Hilang rumah, hilang anak, hilang bini, hilang suami. Apakah hilang nyawanya atau diambil orang lain? Yang kedua, sabar dalam beramal. sabar menahan kantuk malam sembahyang tahajud, sabar melawan diri nak pergi belanja fashion tapi pergi ke masjid, sabar melawan amarah, sabar, ini sabar kedua. Sabar yang ketiga, sabar menahan diri dari perbuatan dosa. Sabar tak berzina, sabar tak mencuri, sabar tak mengambil harta orang lain. Sabar pertama, sabar melawan diri daripada marah, daripada memukul pipi, daripada menangis, sabar kehilangan. Sabar yang kedua, sabar beramal, sabar tahajud malam, sabar puasa, sabar. Sabar yang ketiga, sabar menahan diri daripada perbuatan haram. Nah, bagaimana kita supaya sabar dalam ketiga perkara ini? Tak lain tak bukan adalah ketika kita memandang diri kita hina, tak layak masuk ke dalam syurga Allah, dan dengan tiga bekal inilah aku boleh masuk syurga Allah. Aku mesti bangun malam sebab dengan tahajud ini aku boleh menurunkan rahmat Allah. Dengan 8 rakaat tambah witir 3, itukah kita masuk syurga? Tidak. Tapi dengan Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni, turun rahmat Allah manakala menengok kita sabar. Maka tiap hari kita melasa diri kita ni pelaku dosa, aku ni dosa banyak. Ilahi lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga engkau. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku pun tak pula kuat untuk masuk ke dalam neraka engkau. Zunubi mithlu a'dadir rimali, dosaku sebanyak buih di lautan. Fa innaka ghafiru dzambil 'azimi, tapi engkau maha pengampun dosa ya Allah. Itu syair Abu Nuwas ketika dia merasa dirinya amat sangat banyak dosa. Bagaimana hukum akikah anak tapi orang tuanya, bondanya belum akikah masa kecil? Saya belum akikah, selepas ini saya punya anak setelah dewasa, boleh tak saya mengakikahkan anak saya? Boleh. Akikah saya itu tanggungjawab orang tua saya, ayah saya, maka tak ada hubung kait dengan saya. Sekarang bila saya punya anak, ini tanggung jawab saya, maka saya akikahkan anak saya hari ke-7. Bila tak mampu hari ke-7, hari ke-14. Bila tak sanggup hari 14, hari 21. Bila tak sanggup hari 21, usah tengok hari bulan lagi, sebulan, 2 tahun, setahun, 3 tahun, 4 tahun, akikah. Kita akikahkan anak kita. Nah, sekarang bila saya dah umur 40 tahun, dulu saya belum diakikahkan. Sekarang saya nak akikahkan diri saya sendiri. Boleh, mubah. Saya dah tulis dalam buku 37 masalah popular. Boleh di-download di Play Store. Ah, di situ boleh tengok dalil-dalil. Aqa an nafsihi ba'da mu'itsan nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah dia akil baligh, sesudah jadi nabi. Jadi bila ada puan-tuan sudah umur 40, 30, 50 belum akikah dulu, balik dari sini belilah kambing akikah. Saya boleh datang bila Pak Cik Razak bawa, insyaAllah. Tapi hanya akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Orang Melayu di tempat kami bila nak akikahkan anak, dia ayun pakai marhaban. Marhaban Ayanur. Itu bagi anak-anak. Bila dah 40 jangan buat lagi. Apa boleh kita membuat akikah dengan cara duit akikah senilai 1 ekor kambing, 2 ekor kambing dibuat ke Palestin? Tidak. Itu namanya sodakoh. Jangan kita merubah-ubah dia. Yang akikah, akikah. Yang walimah, walimah. Yang sadaqah, sadaqah. Bila kita bagi uang, itu namanya sadaqah. Sedangkan akikah ni, kita potong, kita undang sahabat, jiran, tetangga, kita makan, kita nak ambil doa dia. Yang datang itu berdoa dan ambil iktibar pelajaran. Menengok anak budak kecil, tapak kaki 2 jari, panjang 1 jengkal, itulah engkau dulu, hai Abdul Somad, 40 tahun yang lampau. Sekarang ini engkau besar, tinggi, kau berhutang budi pada orang tua. Menengok, memandang diri kita masa lalu, maka balik dari situ kita akan lebih sayang pada orang tua kalau dia masih hidup. Bila dia tak ada, kita melelehkan air mata berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. datang mendoakan. Kita yang datang kita bacakan doa 4. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahib, engkau bersyukur pada Allah yang dah bagi anak pada engkau. Wa ruzikta birrahu, engkau mendapatkan bakti anakmu kerana dia anak yang saleh-saleha. Wa balagha asyuddahu, maka dan ia pula sampai usia dewasa. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Bila hafaz, bila tak hafaz gerak-gerakkan saja mulut. Doa bahasa kita, semoga anak ni baik. InsyaAllah baik. Bagaimana cara kita nak tangani suami yang pemarah? Baru tahu pemarah. Maka diajarkan tentang berwuduk. Sebab marah itu adalah kobaran api neraka, dipadamkan dengan wuduk. Bila wuduk tak padam, mandi tak juga padam, oh api besar luar biasa. Bila marah sedang tegak, maka duduk. Bila marah sedang duduk, berbaring. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah, bila kita marah, kita pun lupa hadis ini. Lepas saya bagi tazkirah tentang marah, la taghdab, jangan marah. Lepas tu kami pun turun daripada masjid, pergi. Nak pergi ke tempat kajian yang jauh. Di tengah jalan datang anak muda membawa kereta kencang. Saya pun marah. Lepas tu saya marah. Saya pun tak ingat bahawa saya tadi bagi kajian tentang jangan marah. Lalu siapa yang ingatkan saya? Sahabat dekat, Ustaz Dayat. Apa kata saya? Ustaz Somad, la taghdab. Oh ya, aku. Itulah makna watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Umar bin Khattab marah. Sesiapa sahaja yang mengatakan Nabi sudah mati, aku akan pancung kepala dia. Siapa yang cakap Nabi mati, aku pancung kepala dia. Mata itu datang Umar, datang Abu Bakar Siddiq bacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu seorang rasul, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul. Dulu sudah ada rasul-rasul. Adam, Idris, Nuh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dibunuh orang. Inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada masa yang lalu? Apakah kau akan menjadi murtad dan kafir? Saat itu juga pedang Abu Umar jatuh. Kerana apa? Datang Abu Bakar. Beruntung bertuah. Bila kita marah, ada yang bagi kita nasihat, menyiramkan air hingga padamlah marah. Jangan nyalakan api di lalang yang kering, kerana hanya akan menjadi debu, dan abu akan dihembus angin rata dengan tanah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Begitu kata orang Melayu. Saya ini seorang pendosa, rasanya semua dosa sudah saya lakukan. Apakah Allah masih mengampuni hambanya yang hina ini? Bagaimana amalan? Datang seorang pendosa kepada seorang pendeta Bani Israel. Aku sudah berdosa, 99 orang sudah aku bunuh, pendeta. Bagaimana ini? Kata pendeta, engkau masuk neraka, Tuhan tak mengampuni. Maka dia cabut pisau, dia sempurnakan jadi 100. Mati. Lalu dalam ajaran Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak ampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah ampunkan dosa semua. Dosa, segala dosa engkau, mandi taubat. Macam mandi besar, mandi wajib, mandi junub, maaf cakap, basah semua. Selepas itu sembah yang sunat taubat. Usalli sunnata taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Selepas itu banyak-banyak istighfar. Ma min muslimin yuznibu zamban, ada orang silap salah berbuat dosa. Summa yatatahhar, selepas itu dia bersuci. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat sudah dua rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dia. Adapun yang terkait dengan manusia, ada harta yang belum dibayar, ada pinjam meminjam, maka kita datang, kita bayarkan. Dosa kepada Allah, husnuzan. Ala ana hisna inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Apa hukum mandi dalam kamar mandi bilik yang tertutup tidak memakai Orang yang mandi tak pakai basahan, yang mengatakan solatnya tak akan diterima selama 40 tahun. Elok ada hukum fikah, ada akhlak adab. Akidah, fikah, akhlak adab. Kalau cerita adab, maka amat sangat elok beradab memakai basahan, kain basah. Cerita fikah, halalkah haramkah perbuatan ini? Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Kalau tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nabi Musa tidak mahu mandi bersama orang Bani Israel. Maaf. Bani Israel mandi bersama-sama di sungai dalam keadaan tidak memakai pakaian. Nabi Musa tak mahu. Nabi Musa bersembunyi di balik batu besar. Saat itu orang Bani Israel berbisik-bisik, Musa tidak mau mandi bersama kita sebab dia ada penyakit. Nabi Musa mandi seorang saja. Maka Allah buat batu besar itu bergeser, nak tunjukkan bahwa Musa tak sakit. Saat itu mereka menengok Nabi Musa, oh rupanya Musa tak sakit. Saat itu Nabi Musa dalam keadaan tidak memakai pakaian. Apa pelajarannya? Musa tidak mahu bersama orang banyak membuka pakaian, tapi di balik batu itu dia tetap tak berpakaian. Maknanya kalau tidak berpakaian sendirian tidak mengapa, seperti perbuatan Musa. Begitu diceritakan dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah Syekh Muhammad Dr. Abdullah Bal-Faqih. Kalau cerita hukum halal haram, tapi seelok-elok adabnya, hormat kepada malaikat kiraman katibin, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap memakai basahan. Tapi bila ada orang tak basahan, dia berdalil dengan Nabi Musa di balik batu tadi. Itu kan di balik batu, apalagi di dalam tempat tertutup. Dalil mereka yang memakai fikah, tapi dalil memakai akhlak adab, maka baik kita beradab memakai penutup. Itulah kaji kita pada kesempatan kali ini. Kita mengaji lebih kurang 100 minit. Mudah-mudahan bermakna, menjadi amal jariah buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy